إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwah filah wa akhwat fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan bahasan buku An-Nasihah karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Kita masuk pada kaidah atau pada nasihat yang ke-9. Qala al-mu'allif hafizahullah taala, tasian ulama sunnati alladziina 'urifu bi salamati al-i'tiqadi wal istihadi fi nusrati sunnati yambaghi ayuhfadha maqamhum wa yu'rafu lahum qadruhum. Ulama ahlu sunnah yang mereka adalah orang-orang yang diketahui memiliki salamatul i'tiqad, i'tiqad keyakinan yang bersih, bersih dari noda, bersih dari bid'ah keyakinan, dan diketahui adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk membela sunnah. Maka sepatutnya ulama sunnah, demikian juga duat ahli sunnah yang semacam ini, para ustadz ahli sunnah yang semacam ini, yang beri sepatutnya kita jaga kedudukan mereka dan kita akui kedudukan mereka. Dia adalah seorang yang berjasa dalam dakwah, berjasa dalam menegakkan sunnah dan memperjuangkan sunnah. Maka tidak boleh melecehkan mereka, ya, tidak boleh melecehkan ulama ahlu sunnah, ya, demikian juga para duat ahlu sunnah, atau dalam bahasa kita para ustadz ahlu sunnah, atau menuduh mereka sebagai mubtadi, sebagai ahlil bidah, atau menuduh mereka sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu, atau menuduh mereka dengan tuduhan asobiyah, seorang yang fanatik. Bimujarat dengan semata-mata mereka punya kekeliruan dalam beristihad. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah diragukan bahasanya kesalahan fi daqiqil ilmi, dalam detail atau rincian ilmu, yang detail-detail, bahasa Jawanya yang jelimet-jelimet dari ilmu. Maka kesalahan dalam hal semacam ini adalah diampuni untuk umat Islam, meskipun ilmu tersebut adalah masail ilmiah, itu sama dengan masail i'tiqadiyah. Meskipun itu masalah akidah, maka kata Syekhul Islam Taimiyah, kesalahan dalam akidah itu mungkin terjadi, dan kesalahan dalam masalah akidah jika itu dalam daqiq masail ilmiah, masalah akidah yang detail, yang jelimet-jelimet, maka itu dimaafkan. Seandainya bukan karena kaidah ini, niscaya akan binasalah mayoritas orang-orang mulia di antara umat ini. Niscaya berarti semuanya mubtadi' semua, atau mayoritasnya mubtadi' semua. Seandainya kita tidak menganut kaidah ini, maka mayoritas ulama ahlussunnah kita katakan mubtadi'. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang tidak tahu kalau khamr itu haram, karena dia tumbuh besar di satu daerah yang penuh dengan kebodohan tentang agama, padahal orang ini juga tidak menuntut ilmu, karena dia ceroboh dalam masalah menuntut ilmu, maka itu dimaafkan. Fal fadil, maka orang yang memiliki keistimewaan dalam agama ini, dan orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan kebenaran, berbanding lurus dengan apa yang dia jumpai di zamannya dan di tempatnya, maka jika maksud hatinya adalah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semaksimal kemampuan yang memungkinkan dia miliki, maka orang ini lebih berhak dan lebih layak jika Allah Subhanahu Wa Taala menerima kebaikannya dan Allah memberi pahala atas ijtihadnya dan Allah tidak menghukum disebabkan kesalahan yang dia lakukan tanpa sengaja. Tahqiqan inilah sebagai wujud bentuk nyata dari firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau karena kami salah atau karena kami tidak sengaja. Dan termasuk kesalahan tidak sengaja adalah kesalahan karena sebab ijtihad. Maka seorang itu berijtihad untuk mencari kebenaran. Dan ternyata hasil ijtihadnya keliru. Maka salah, memiliki pendapat yang salah dan sikap yang salah karena berijtihad setelah menimbang berbagai hal, dalil. Namun ternyata hasilnya salah. Maka ini adalah kesalahan tidak sengaja yang dimaafkan. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga mengatakan, hadza qaulus salafi, inilah perkataan para ulama salaf dan para ulama ahli fatwa. Inilah perkataan Abu Hanifah, Syafi'i, Sufyan Tsauri, Dawud bin Ali, pemilik mazhab Zahiriyah, Dawud bin Ali Az-Zahiri dan yang lainnya. Mereka memiliki prinsip la yu'assimuna mujtahida. Tidak menilai berdosa seorang ulama yang berijtihad. Mukhti'an yang keliru fil masail usuliyah wala fil fa'iyah. Baik kesalahan ijtihad itu dalam masalah usuliyah, masalah akidah, wala fil fa'iyah ataupun kesalahan dalam masalah fikih. Pendapat-pendapat beliau-beliau di atas disebutkan oleh Ibnu Hazm dan yang lainnya. Waqalu dan mereka, Ibnu Hazm dan yang lainnya mengatakan, ini yaitu tidak ada dosa atas ulama yang berijtihad dan hasil ijtihadnya keliru dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fiqhiyah. Ini adalah pendapat yang dikenal sebagai pendapat sahabat, pendapat para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan pendapat para imam dalam agama ini. Mereka tidak mengkafirkan dan tidak memfasikkan, tidak menilai dan memvonis kafir, dan tidak mengecap sebagai orang fasik, wala yu'athimuna dan tidak menilai berdosa seorang pun ulama yang berijtihad yang keliru ijtihadnya. Baik kekeliruan ini dalam masalah amaliyah, masalah amaliyah sama dengan masalah fiqhiyah, ataupun masalah ilmiah, itu masalah i'tiqadiyah. Maka di sini kita jumpa istilah masail ilmiah, masail usuliyah, itu sama maknanya adalah akidah. Demikian juga masail amaliyah, masail fa'iyah, maka itu adalah sama artinya adalah hukum-hukum fikih. Kalau mereka mengatakan wal farqu, dan yang membedakan, pendapat yang membedakan antara kekeliruan ijtihad dalam masalah fikih dan dalam masalah akidah adalah pendapat tahlil bidah. Pendapat para ulama kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Maka di sini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di antara kaidah Mu'tazilah, kaidah Jahmiyah adalah membedakan kesalahan ijtihad dalam masalah fikih ataukah masalah akidah. Kalau kesalahan ijtihad dalam masalah fikih, ya, dimaafkan. Kesalahan ijtihad dalam masalah akidah tidak dimaafkan. Orangnya tetap dinilai dhalun, dinilai sesat. Ini kaidah Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Kemudian di sini juga disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah kaidah yang dianut oleh as-sahabatu wat tabi'un bi ihsan ila yaumiddin. Kaidah yang dianut oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kaidahnya apa? Mereka tidak memvonis kafir, mereka tidak memvonis fasik, dan mereka tidak mengatakan berdosa orang yang berijtihad dan ijtihadnya salah tanpa membedakan apakah itu masalah fikih ataupun masalah akidah. Maka ada orang, ada ulama yang salah dalam masalah akidah. Kenapa kita contohkan ulama? Karena ijtihad. Ijtihad itu kewenangannya ulama. Maka jika ada ulama yang berijtihad dalam masalah akidah, hasil ijtihadnya keliru. Hasil ijtihadnya keliru. Maka beliau itu ma'dzur, dimaafkan, dimaklumi, dan beliau tidak berdosa, bahkan kita katakan dapat satu pahala. Karena ijtihad yang salah itu nilai pahalanya satu, sedangkan ijtihad yang benar nilai pahalanya dua. Maka berkaitan dengan masalah sikap terhadap ulama, maka ada dua hal yang wajib kita perhatikan menyikapi dalam masalah menyikapi ulama. Sebagaimana diisyaratkan di sini, diisyaratkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa sikap yang benar terhadap ulama adalah la ta'zima wa la ta'asima. Tidak kita katakan ulama itu berdosa dalam pendapat-pendapat mereka, karena kita yakin pendapat mereka yang kita yakini keliru adalah hasil ijtihad. Namun wala ta'sima, namun juga kita tidak boleh memaksumkan ulama. Dan kita tidak meyakini ada ulama yang maksum dari kesalahan. Kesalahan mungkin, namun kesalahan yang mungkin dilakukan oleh ulama ini tidaklah menyebabkan kita lancang mengatakan ulama ini dosa. Jika mengatakan dosa saja tidak boleh, apalagi mengatakan dia fasik, apalagi mengatakan dia mubtadi. Maka kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan misalnya mubtadi, Albani itu murji, Albani itu murjiah, kita katakan Anda mengakui kapasitas Albani sebagai seorang yang berilmu dan punya ilmu, mengerti ilmu ataukah tidak. Jika dia mengatakan kami akui, maka selesai masalah. Jika Anda mengakui bahasanya dia adalah seorang yang berilmu, seorang yang punya ilmu, maka kesalahan yang nilai Anda sebagai sebuah satu kesalahan yang ada pada Albani itu tidak boleh menyebabkan Anda mengatakan dia murji. Yang boleh Anda katakan beliau punya kesalahan dalam masalah ini, beliau keliru dalam masalah ini. Sebagaimana ya yang kita katakan kepada Al-Imam Abu Hanifah yang keliru dalam masalah iman. Al-Imam Abu Hanifah memiliki kekeliruan dalam masalah iman dengan meletakkan dan dengan beranggapan bahasanya amal badan bukan bagian dari iman, Akan tapi amal badan adalah satu keniscayaan dalam iman. Seorang yang beriman harus memiliki amal badan. Namun amal badan bukanlah syarat sah dan bukanlah unsur pembentuk iman. Ini adalah perkataan beliau yang keliru. Namun kekeliruan beliau karena kita mengaku beliau adalah seorang ulama mustahid, ya, maka kita nilai pendapat-pendapat beliau seluruhnya berasal dari ijtihad. Nah, oleh karena itu kita katakan la ta'thima wa la ta'sima. Tidaklah kita nilai Abu Hanifah itu dosa dengan pendapatnya semacam ini, namun tidaklah kita katakan Abu Hanifah itu maksum sehingga semua pendapatnya benar termasuk pendapatnya yang ini. Kita katakan pendapat beliau di sini adalah keliru, semoga Allah memaafkannya, dan kita yakini beliau dapat satu pahala atas ijtihad yang telah beliau lakukan. Maka demikianlah sikap yang tepat, sikap yang kita berikan kepada Abu Hanifah ini, kita berikan juga kepada Al-Albani dan yang lainnya. Seandainya kita yakini bahasanya pendapat beliau salah dan kita yakini beliau adalah seorang yang punya ilmu. Maka orang yang maka salah kita katakan salah meskipun itu ulama yang sangat kita muliakan. Pemuliaan kita kepada seorang ulama tidaklah mendorong kita untuk mengatakan dengan lisan maqal ataupun dengan lisan hal bahasanya ulama tersebut maksum. Karena ada orang yang demikian fanatik dengan sebagian ulama, sebagian syekh, ya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya ulama atau syekh yang dia muliakan dan dia hormati adalah maksum. Meskipun boleh jadi dia tidak berani mengatakannya dengan lisan maqal, namun lisan halnya menunjukkan demikian. Dan apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan hal, bahasa tindakan itu lebih jelas daripada mengungkapkan isi hati daripada bahasa lisan. Maka ketika telah disampaikan bahasanya pendapat ulama yang kau kagumi, syekh yang kau kagumi itu salah, alasannya demikian-demikian, maka dia akan mengatakan tapi kan apa ini maknanya? Dia menganggap dia maksum dengan perbuatannya. Meskipun apa kamu katakan syekhmu itu maksum? Tidak, dia manusia yang bisa keliru. Nah, namun kenapa kamu sikapmu seperti itu? Demikian juga sikap yang keliru adalah ketika ada seorang ulama yang keliru dalam satu ijtihad maka dijatuhkan, maka dihabisi dan dianggap sebagai mubtadi, dianggap sebagai orang yang berdosa, maka dan bahkan keluar dari ahlus sunnah. Padahal sebelumnya dia adalah sangat pengagum berat ulama itu, syekh tersebut. Ketika syekh ini dinilai terjatuh dalam satu keyakinan, satu kesalahan, maka dihabisi habis-habisan, dianggap sebagai mubtadi, isbi dan seterusnya. Maka dua sikapnya adalah sikap yang tidak benar. Sikap yang menunjukkan kalau dia memaksumkan ulama ini tidak benar. Namun sikap yang mendosa-dosakan ulama yang berijtihad ini juga tidak benar. Kita katakan jika pendapat Abu Hanifah dalam masalah iman saja tidaklah menyebabkan kita mengatakan Abu Hanifah itu dal, mubtadi dan seterusnya, maka bagaimanakah lagi jika masalahnya masalah yang lebih rendah daripada masalah iman. Maka sikap yang tepat adalah pertengahan dari dua sikap tadi. Ketika ada seorang ulama itu menyelisih dalil Quran dan sunnah dan ijma' salaf, kita katakan beliau salah. Namun kita tetap memuliakan beliau dan tidak meyakini beliau adalah sebagai seorang ulama yang mungkin keliru dan salah. Kita tidak memaksumkan beliau dari salah, namun kita juga bukanlah orang yang lancang menilai ijtihad beliau yang salah sebagai perbuatan berdosa. Maka demikian juga sikap ini kita berikan kepada para da'i ahlu sunnah. Ketika kita jumpai ada seorang da'i ahlu sunnah bersih akidahnya dan kita ketahui kesungguhannya dalam memperjuangkan al-haq, kemudian beliau terjatuh dalam satu kesalahan, maka kita bersikap pertengahan. Kita tidak bela mati-matian orang ini seakan-akan dia adalah ustaz yang tidak mungkin salah. Namun kita juga tidak boleh dengan mudah menjatuhkan kehormatan beliau dan menganggap itu bukan ijtihad, kemudian akhirnya bahkan meyakini dia adalah gara-gara kesalahan ijtihad tersebut, lumubtadi' karenanya. Lihat kesalahan Abu Hanifah, dia menyelisih ijma', bahasanya amal badan daripada iman. Ini penyelisihan terhadap ijma'. Akan tetapi karena penyelisihan beliau terhadap ijma', ijma' ahlu sunnah, ijma' ussalaf dalam masalah pengertian iman, ini karena ijtihad. Maka dimaklumi, padahal itu penyelisihan terhadap ijma'. Dan ini satu hal yang sangat besar. Bagaimana lagi jika kesalahan tersebut adalah kesalahan yang bukan ijma', bukan dalam bentuk menyelisih ijma', bahkan memang ada dua pendapat atau tiga pendapat dalam satu masalah. Kemudian penulis mengatakan wa taqyu hadza la ya'ni adama munasahatil alimi idza akhta'a. Penjelasan di atas, penjelasan ini tidaklah berarti tidak boleh memberikan nasihat kepada ulama, kepada orang yang berilmu jika dia keliru. Bahkan menasihatinya adalah wajib atas orang yang tahu kekeliruannya. Dan menasihati beliau tersebut adalah bagian dari bir, bagian dari berbuat baik kepadanya dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada beliau. Akan tapi tentu yang namanya munasahah, dan makna munasahah apa? Iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Maka kita memberikan masukan, ini tujuannya adalah an-nushu, tujuannya adalah menghendaki kebaikan. Maka jika teguran kita ini tujuannya adalah demikian, maka tentu harus birifkin walinin, teguran tersebut dengan penuh lemah lembut. Dan ingat bahwa uslub dan gaya bahasa yang sesuai dengan kedudukan beliau dalam ilmu dan kelebihan dan keistimewaan yang beliau miliki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah yang dhaif, anzilu nasa manazilahum. Posisikanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Beliau adalah seorang yang berilmu, seorang dai ahlu sunnah. Kita menimba ilmu darinya, maka ketika beliau salah, maka tentu kita nasihati dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat bijak, bahasa-bahasa yang tidak menggurui, bahasa-bahasa yang menunjukkan penghormatan. Tsumma in raja'a, kemudian jika ulama atau ustaz atau da'i ahlu sunnah tersebut meralat kekeliruannya, wasawwabahu, dan membenarkannya, memperbaikinya, mengkoreksinya sehingga benar, maka hendaklah diterima ralatnya. Dan tidak boleh setelah itu beliau masih saja dibicarakan. Dan tidak boleh dicela ala khata'ihi, atas kesalahan yang pernah beliau lakukan dan beliau telah mencabutnya. Dan perhatikan wala yusyakkaku fi sidqi rujuihi. Dan tidak boleh meragukan tentang ketulusan tobat dan ralat beliau atas pendapatnya yang keliru. Maka paragraf ini adalah bantahan untuk sikap sebagian orang yang memiliki kaedah ya, tidak ada tobat bagi orang yang sudah pernah dinilai sebagai mubtadi. Ada orang yang lisan halnya menunjukkan tidak ada tobat. Kalau orang itu telah pernah terjebus dalam kesalahan dan kesalahannya itu dianggap sebagai penyimpangan dari jalan ahli sunnah, itu tidak ada tobatnya. Kalau dia meneriakkan tobat, ah masa bertobat? Yang benar saja. Jangan-jangan pura-pura. Dan atau kalimat-kalimat semisalnya. Ini dibuktikan dengan sikap sebagian orang yang ini kita lihat dari tahdzir sebagian orang terhadap orang-orang tertentu. Dan apa alasan tahdzirnya? Karena 10 tahun yang lewat beliau pernah mengatakan demikian, 15 tahun yang lewat beliau berpendapat demikian. Yang pendapat tersebut telah beliau tinggalkan sejak lama, namun itu tetap masih jadi bahan tahdzir. Maka kesalahan itu melekat seumur hidup, tidak ada ampun. Pokoknya karena sudah pernah terlanjur mengucapkan perkataan A, meskipun itu 20 tahun yang lewat, tetap berlaku untuk jadi bahan tahdzir untuk hari ini. Ini sikap sebagian orang, ini kaidah sebagian orang, tidak menerima taubat berkaitan dengan masalah kesalahan yang pernah dilakukan jika kesalahan tersebut dinilai kesalahan yang mengeluarkan dari ahlu sunnah. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Sikap yang benar ketika beliau adalah seorang da'i dan terkenal komitmennya dengan sunnah, kemudian beliau memperbaiki kesalahannya, beliau telah meralat kesalahannya, maka tidak boleh kita masih bahas-bahas kesalahannya 10 tahun yang lewat, 15 tahun yang lewat, 20 tahun yang lewat. Tidak boleh kemudian masih dicela-cela, ditahdir gara-gara kesalahan ngomong 20 tahun yang lewat yang sudah lama diperbaiki. Tidak, dan tidak boleh apa? Meragukan niat tulusnya untuk memperbaiki. Jangan-jangan itu cuma bohong-bohongan. Itu cuma di depan kita aja. Aslinya boleh jadi ya. Maka kemudian menggunakan prasangka-prasangka, boleh jadi, masa atau kata-kata yang semisal. Ini kaidah batil yang dimiliki oleh sebagian orang, tidak menerima tobat dalam masalah ini. Wa ilam yarji', maka jika dia tidak meralat kekeliruannya, kenapa litakwil? Karena satu dalih atau satu subhat yang atau satu kerancuan berpikir yang menghalangi beliau untuk mengenal kebenaran. Fayundar fil khata', maka dilihat jenis kesalahannya. Fa'inkana muktasiran alaihi, jika kesalahannya itu adalah cuma untuk diri beliau pribadi, tidak disebar-sebarkan, faqad bari'at adh-dhimmatu, maka tanggung jawab kita telah selesai, telah gugur dengan menasihatinya fi nafsihi. Apa makna fi nafsihi? Empat mata. Dengan setelah kita nasihati secara personal empat mata. Namun jika kesalahan yang beliau miliki tersebut ternyata bukan untuk beliau semata, bahkan muntasiran, tersebar luas, bukan kesalahan yang bersifat tersebar luas. Maka hendaknya banyak orang diingatkan. Apa yang dimaksud dengan nas di sini? Maka hendaknya manusia diingatkan atas kesalahan tersebut. Siapa yang dimaksud dengan manusia ini? Sebagaimana dalam bahasan yang lewat, yang dimaksud manusia ini adalah orang-orang yang mengetahui kesalahan tadi. Adapun orang-orang yang bisa dipastikan tidak tahu duduk permasalahannya, ya tidak usah nyinggung-nyinggung masalah tersebut. Wahadzaru minhu, dan tidaklah manusia ditahdir dari kesalahannya. Mahifdi maqami dzalikal alim, dengan tetap memperhatikan, dengan tetap menjaga kedudukan si ulama si dai. Maka tahzir itu bisa jadi tahzir kesalahan dan orangnya, dan tahzir kesalahan tanpa tahzir untuk orangnya. Maka tahzir itu ada dua macam. Yang pertama adalah tahzir kesalahan tanpa orangnya. Inilah tahzir kepada kesalahan seorang ulama ahlussunnah atau dai ahlussunnah. Yang ditahdir kesalahannya bukan orangnya. Kemudian yang kedua adalah tahdir terhadap kesalahan plus orangnya. Nah, tahdir yang ditujukan kepada du'atul dolal, kepada orang-orang yang menyebar luaskan kesesatan. Nah, maka tahdir ditujukan bukan hanya kepada pasok, bukan hanya pada kekeliruannya, namun juga orangnya. Maka orang-orang awam diminta untuk hati-hati dengan personnya dan hati-hati dengan kesalahannya. Maka di sini disampaikan oleh penulis, jika seorang ulama atau dai ahlussunnah itu keliru kemudian sudah diskusi, namun dia tetap bertahan karena dia merasa bahasanya dia punya dalil, punya dalil membenarkannya, padahal itu dalil. Kemudian kesalahan ini tersebar, maka penulis mengatakan kita tahdir kesalahannya dan kita tidak tahdir orangnya. Mahifdi maqam dzalikal alim. Artinya apa? Personnya tidak ditahdir. Tahdir cuma untuk kesalahannya saja. Kenapa? Karena dia du'at ahlussunnah. Kenapa? Karena dia ulama ahlussunnah. Maka tahdir cuma tahdir pada kesalahan dan bukan pada orang dan personnya. Berbeda jika dia adalah du'atul dolalah. Dia adalah orang yang mengajak kepada kesesatan, menyerukan kesesatan, menyebarluaskan kesesatan, dan memang orangnya memang orang sesat. Dan dikhawatirkan orang tertipu dan terkecoh dengan nama besarnya, maka diingatkan. Maka orang diingatkan bukan hanya dengan kesalahannya, namun juga dengan pribadi dan personnya. Secara umum hati-hati dengan beliau. Wa yambari atanabuhuna li hifdzi aslaini adzimain, maka sepatutnya di sini kita ingatkan untuk menjaga dua landasan penting. Ahaduma at-tajawudu lil haqq wa tsani hifdzu maqamil ulama. Kita harus punya dua prinsip yang harus kita pegang teguh-teguh. Pertama, Pak, tajarrud lil haqq, objektif terhadap kebenaran. Objektif terhadap kebenaran. Artinya yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Maka benar, yang jika benar maka itu katakan benar, meskipun berasal dari orang yang paling kita benci. Dan salah katakan salah, meskipun berasal dari orang yang paling kita cintai. Ini namanya tajarrud lil haqq, objektif dengan kebenaran. Yang dimaksudkan adalah kebenaran, bukan yang lainnya. Kemudian adalah menghormati ulama, menjaga kedudukan ulama. Ulama dihormati. Ulama dihormati. Wajib menghormati ulama. Dua hal ini harus dipegang baik-baik. Orang yang berilmu kita hormati. Dai ahlu sunnah kita hormati. Dua hal ini harus dipegang baik-baik dan tidak boleh dipertentangkan. Penulis mengatakan, dua prinsip ini, dua landasan ini bukanlah dua hal yang bertentangan menurut ahlu sunnah. Dan tidak boleh orang itu overdosis berpegang pada satu prinsip dengan mengesampingkan yang lain. Maka ini sikap yang keliru. Maka sikap yang keliru adalah menghormati ulama secara berlebih-lebihan sehingga tidak ada pembelaan terhadap kebenaran. Akhirnya apa? Sikapnya apa? Seakan-akan ulama yang dihormati itu ma'asum. Semuanya keliru. Semuanya benar. Tidak ada keliru dan cacat satupun. Ini overdosis memegang asal yang sani. Prinsip yang kedua, dan dianggaplah oleh orang yang berlebihan hulu dalam masalah ini, dianggap jika ada orang yang mengkritik pendapat satu ulama yang dinilai keliru, dianggap sebagai hujatan atas person. Berarti kamu tidak menghormati ulama. Nah, demikian ya, prinsip seorang muta'asib. Demikian prinsip hidup orang yang fanatik dengan tokoh. Orang yang fanatik dengan tokoh tandanya, ketika ada orang yang kritik kesalahan tokoh, yang dibahas kesalahan, itu dianggap melecehkan tokohnya. Nah, padahal beda. Mengkritik kesalahan itu berbeda dengan mengkritik person. Dengan bahasa ekstrim ya, membantai pendapat itu berbeda dengan membantai pemilik pendapat. Namun muta'asib ya, namun muqallid a'ma, namun orang yang taklid buta ya, memiliki pendapat ya, kritik terhadap pendapat seorang tokoh adalah pelecehan terhadap si tokoh. Padahal yang benar tidak demikian. Namun juga tidak boleh overdosis berpegangan dengan prinsip yang pertama, yaitu objektif terhadap kebenaran. Karena orang itu overdosis dengan prinsip ini, akhirnya semua orang yang terjumus dalam kesalahan dianggap berdosa. Tanpa melihat itu siapa yang melakukan kesalahan, orang yang berilmu ataukah tidak, orang yang beristihad ataukah tidak. Maka dia memiliki prinsip siapa yang salah maka dia dosa. Oleh karena itu yang benar adalah memadukan dua prinsip ini dan tidak mempertentangkannya dengan bahasa yang tadi kita sampaikan, la ta'thima wala ta'sima. La ta'sima, kita tidak mendosa-dosakan ulama yang keliru dalam berijtihad. Ini adalah wujud nyata dari hifdzu maqamil ulama, menjaga kedudukan orang yang berilmu. Wala ta'sima, namun kita juga tidak memaksumkan ulama, baik dengan lisan maqal, dengan ucapan lisan, ataupun dengan lisanul hal, ataupun dengan bahasa tindakan. Ini adalah bentuk prinsip terhadap, ini adalah praktek nyata dari tajarrud lil haq. ulama maka mencintai ulama dan mengetahui, mengakui kedudukan ulama bukanlah maknanya diam terhadap kesalahan ulama dan tidak mengingatkannya. Namun tajarrudil haq, akan tetapi prinsip untuk objektif kepada kebenaran dan mengingatkan kesan ulama tidak berarti melecehkan ulama dan menjatuhkan martabat ulama. Bahkan satu hal yang sangat-sangat mungkin mengumpulkan dua prinsip ini untuk orang-orang yang Allah berikan taufik padanya. Dua ini tidak bertentangan. Kalau orang itu adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengetahui tariqatul ulama, metode para ulama dalam mengingatkan kesalahan sebagian ulama yang lain tanpa tanakus, tanpa memberikan pelecehan, maka dia akan memahami hakikat masalah ini. Dan bukti-bukti yang mendukung hal ini, wasyawahidu dzalika, dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali dari perkataan para ulama. Yaitu dalil-dalil bahasanya mencintai ulama tidak berarti diam terhadap kesalahan ulama, dan membela kebenaran tidak berarti menjatuhkan orang yang berilmu. Ini bukti dan dalil-dalil yang sangat banyak dari sikap-sikap para ulama terdahulu. Kemudian berkaitan dengan nasihat yang ke-9, apa munasabah nasihat ke-9 dengan tafarruq, dengan perpecahan di antara ahlu sunnah? Jawabannya tentu satu hal yang sangat berkaitan. Karena di antara timbulnya perpecahan di antara ahlu sunnah adalah ribut di antara dua pihak, yang satu seakan-akan memaksumkan ulama, yang pihak yang lain mendosa-dosakan ulama. Ketika ada ulama yang keliru, maka satu overdosis membela mati-matian secara berlebihan, yang satu membid'ah-bid'ahkan ulama tersebut. Inilah yang terjadi di lapangan. Ada kesalahan satu ulama, ini jadi fitnah untuk dua jenis manusia. Maka kesalahan ulama itu jadi fitnah, jadi ujian untuk dua jenis manusia. Dua sebab kesesatan untuk dua jenis manusia. Ada yang fanatik terhadap ulama tersebut, akhirnya memberikan pembelaan yang membabi buta. Dan ada orang yang sangat membesar-besarkan kesalahan ulama tadi, akhirnya mendosa-dosakan dan menjadikannya sebagai mubtadi. Dan sikap yang tepat adalah pertengahan di antara dua sikap ini. Kita adalah pencari kebenaran, dan kebenaran kita katakan benar dimanapun dia berada. Namun hal tersebut tidaklah menyebabkan kita melecehkan ulama. Dan hormat kita kepada seorang ulama tidaklah mengharuskan kita untuk memaksumkan beliau dari segala kesalahan. Maka inilah diantara sebab perpecahan diantara ahlu sunnah. Ketika ada seorang ulama ahlu sunnah keliru, akhirnya nanti timbul dua kelompok, akhirnya dua kelompok ini saling mentahdir. Timbullah perpecahan. Maka karena tajarrudil haq yang berlebihan, maka ketika seorang ulama itu jatuh dalam sebuah kesalahan dan satu pendapat yang keliru, langsung hilanglah derajatnya sebagai ulama. Ketika dulu disebut syekh, alamah, langsung setelah itu karena dia melakukan satu kesalahan, langsunglah disebut namanya tanpa ada rasa hormat. Ketika belum ada masalah, maka disebut al-alim, al-alamah, al-syeikh, fulan. Dan setelah ada masalah, kemudian ada yang timbullah dua kelompok. maka yang ini tidak menghormati yang itu tidak menghormati yang ini. Menurut yang membela, membela ulama tersebut, maka yang memusuhi ulama tersebut dianggap tidak ulama. Dan menurut orang yang menyatakan beliau itu keliru, mengatakan kekeliruan beliau ini menyebabkan beliau tidak lagi jadi ulama, maka dua-duanya adalah sikap keliru. Maka kaidah atau nasihat yang kesembilan ini, jika kita timbang dengan realita, satu hal yang sangat-sangat benar, karena inilah diantara sebab timbulnya perpecahan. Sikap yang tidak tepat dalam menyikapi ulama, itu diantara sebab perpecahan. Sikap memaksumkan ulama di satu sisi, dan sikap mendosakan ulama di sisi yang lain. Kemudian yang ke-10, nasihat yang ke-10 adalah ahlul bid'ah, sesungguhnya ahlul bid'ah yang menyelisih akidah ahlus sunnah dan jalan ahlus sunnah dalam berdalil, jalan ahlus sunnah dalam mengajar dan mengajar, dan jalan ahlus sunnah dalam dakwah dan mengikuti hawa nafsu. Apa yang dimaksud dengan mengikuti hawa nafsu? Yang dimaksud dengan mengikuti hawa nafsu adalah tahu kebenaran, namun dengan secara sengaja meninggalkan kebenaran dalam keadaan tanpa subhat, tanpa dalil. Ini yang disebut dengan mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti hawa nafsu dan tidak meneladani para ulama ahlus sunnah, bahkan mereka ahlul bidah, mereka melecehkan ulama ahlus sunnah, mencela ulama ahlus sunnah, dan lebih mengutamakan orang yang mengutamakan tokoh-tokoh bid'ah daripada ulama ahlus sunnah. Maka orang-orang semacam ini adalah mubtadi'ah, mereka adalah ahlul bid'ah, dulalun yang sesat. Maka sepatutnya kita berjihad memberantas mereka dengan mengingatkan manusia jeleknya jalan mereka dalam beragama dan penyimpangan mereka dari sunnah, dan membantah subhat-subhat mereka, dan menyikapi orang-orang semacam ini dengan sikap yang ditujukan dan diberikan kepada ahlul bidah dalam semua keadaan. Bagaimana sikap terhadap ahlul bidah? Apakah dihajar ataukah ditaklif? Nah, ini telah dibahas di bagian awal kita. Ya. Namun menyikapi mereka dengan sikap sebagaimana sikap terhadap ahlul bidah, ini tidaklah menghalang kita untuk mendakwai ahlul bidah ini, mubtadi ini, kepada kebenaran. Dan di antara bentuk mendakwai mereka untuk orang-orang yang mampu dan memenuhi syarat adalah membantah mereka, melakukan debat, melakukan diskusi. Bila tidak ahsan dengan cara diskusi yang lebih baik. Ya, siapakah orang yang mendakwai ahlul bidah dengan bentuk debat? Ya, min kibalil ulama. Ya. Min kibalil ulama, para ulama lah yang mendebat mereka. Orang yang benar-benar berilmu lah yang diperbolehkan mendakwai ahlul bidah dengan bentuk jidal, dengan bentuk debat. Nah, kapan debat kepada ahlul bidah ini disyariatkan? In, dengan syarat in kana hadza mu'assiran fi rujuihim lis sunnah. Jika debat ini diyakini atau ada sangkan kuat memberikan pengaruh untuk kembalinya ahli bid'ah kepada pangkuan sunnah. Artinya jika diyakini bahasanya debat yang terjadi adalah debat kusir, ya, bukan debat untuk mencari kebenaran, namun debat untuk mencari pembenaran, ya, maka debat semacam ini tidak perlu dilakukan. Karena debat di sini yang disyariatkan, yang diperintahkan adalah bersyarat. Ya, syaratnya in kana hadha mu'asiran fi rujuihim lis sunnah. Jika debat tersebut diyakini memiliki pengaruh yang efektif untuk orang-orang yang tidak memiliki argumen untuk kembali kepada sunnah. Maka jika debat itu diyakini cuma sekedar adu mulut, tidak akan ada orang yang mau kembali kepada hak, jika telah nyata kepadanya hak, maka ini adalah debat yang sia-sia. Dan ini ada debat yang tidak disyariatkan. Dan debat kepada ahli bid'ah disampaikan di sini adalah billati ya asan, dengan yang lebih baik. Dan yang dimaksud dengan yang lebih baik di sini mencakup dua hal. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaimin di Kitabul Ilmi. Yang pertama, debat yang lebih baik dari sisi hujjah. Ketika dia punya subhat, maka subhat ini dibantah dengan hujjah yang mematikan. Yang mereka tidaklah orang yang objektif, tidaklah mengatakan kecuali subhat tersebut itu jelas kelirunya. Kemudian bila tiya asan dari sisi adab berdebat, ya, maka itu debat yang sehat, bukan kemudian ngelimpar kursi atau cuma bersaing keras-kerasan suara, ya, debat emosional. Namun boleh jadi si ahli bid'ah itu mendebat dengan emosi, namun dibalas dengan santun, dengan lembut, namun menusuk. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang benar-benar berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, debatnya mesti cuma menang-menangan suara. Mana yang lebih keras suaranya, nah itu yang menang. Nah, karena itu disampaikan oleh beliau, debatnya adalah mingkibal al-ulama. Ini dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Maka di sini terdapat satu hal yang penting. Kembali beliau tegaskan, beliau isyaratkan dan ditegaskan dan disyaratkan oleh penulis tentang adanya dakwah tu ahlil bid'ah. Mendakwahi ahlil bid'ah itu ada, dan di antara bentuk dakwah adalah dakwah terhadap ahli bid'ah. Tidak sebagaimana pemahaman sebagian orang yang beranggapan bahasanya tidak ada pintu dakwah untuk ahli bid'ah. Adanya hajar. Hajar yang boleh jadi bukanlah bentuk sebagai bentuk dakwah. Cuma sekedar hajar saja. Hajar dalam bentuk hajar. Bukan hajar dalam bentuk maksud syariat sebagai obat. Maka ketika demikian pula ketika seorang ahli bid'ah ini mengajak diskusi, maka menutup pintu diskusi. Kemudian membawakan perkataan para ulama salaf yang tidak mau debat dengan ahli bid'ah. Padahal mereka tidak mau debat dengan ahli bid'ah karena faktor-faktor yang faktor-faktor tersebut tidak ada dalam hal ini. Kemudian yambahi al-hadharu minal ghalati, dan sepatutnya kita waspada jangan sampai mencampur baurkan, merancukan antara ulama ahlu sunnah dan muamalah dan sikap yang sepatutnya diberikan pada ulama ahlu sunnah. meskipun beliau memiliki kesalahan. Sikap yang wajib kita berikan kepada ulama Ahlussunnah meskipun beliau salah adalah menjaga kedudukan beliau, mengakui martabat beliau sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Dan ini jangan dirancukan dengan ulama ahlil bidah. Yang ulama ahlil bidah ini wajib muqata'atuhum, kita putus hubungan dan kita boikot dan kita umatkan, kita ingatkan manusia darinya. Namun tentu tidak semua orang bisa melakukannya. Muqata'ah dan muhajarah, hajar ada dua bait yang telah dijelaskan. Demikian juga tahdir, juga ada dua bait, ada kaidah yang harus diperhatikan. Wadzalika, demikian itu karena sesungguhnya kesalahan ulama Ahlussunnah adalah disebabkan ijtihad yang keliru, ijtihad dalam mencari kebenaran. Dan mereka juga telah menempuh jalan yang benar dalam pendalilan. Sedangkan kesalahan ahli bidah itu adalah hasil dari hawa nafsu. Telah tahu kebenaran dan dengan sengaja meninggalkan kebenaran. Dan hasil dari inhiraf, dari penyimpangan dan tidak menempuh jalan yang benar dalam istidlal, dalam mencari dalil dan berdalil. Fasyattani baina halaini, maka sangat berbeda dua hal ini. Maka di sini terdapat pelajaran yang cukup penting. Bahasanya ulama ada dua macam. Ada ulama Ahlussunnah dan ada ulama ahlul bidah. Kita katakan kalian tidak mengakui kalau fulan itu ulama. Tidak, kami akui dia ulama. Namun ulama ahlul bidah. Namun kalau ulama yang dimaksudkan ulama Ahlussunnah, tidaklah tepat mengkategorikan beliau sebagai ulama Ahlussunnah. Maka ulama itu ada dua macam. Ada ulama yang punya, orang itu orang-orang yang punya ilmu, yang ilmunya ini digunakan untuk membela sunnah dan memperjuangkan serta mendakwakan sunnah. Dan ada orang-orang yang punya ilmu namun ilmunya digunakan untuk memperjuangkan, membela dan menyebarluaskan al-bidah. Wahadal maqam huwa furqan, dan poin ini adalah titik beda antara Ahlussunnah dan ahlil bidah. Pembeda antara Ahlussunnah dan ahlil bidah. Wabihada, maka dengan ini ya tabayyan, jelaslah bagi orang yang cerdas sebab kenapa para imam tidak menilai, tidak membid'ahkan, tidak menilai mubtadi kepada sebagian Ahlussunnah yang mencocoki sebagian ahli bidah fi masalah juz'iyah, dalam masalah yang merupakan masalah juz'i yang tidak mengandung banyak derivat, masalah parsial yang tidak mengandung banyak derivat dari perkataan-perkataan mereka. Nah, kenapa para ulama Ahlussunnah tidak mengatakan bahwasanya Ibnu Hajar itu Asy'ari? Mengapa para ulama Ahlussunnah tidak mengatakan bahwasanya An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi itu Asy'ari? Kalau kita katakan Asy'ari, dia Asy'ari, sama dengan kita katakan dia mubtadi, karena Asy'ari mubtadi. Jawabannya adalah sebagaimana yang disinggung di sini. Bahasanya seorang itu dinilai bagian dari satu kelompok jika itulah yang dominan pada dirinya. Al-hukmul ghalib. Penilaian itu berdasarkan yang dominan. Bukan berdasarkan unsur-unsur parsial yang tidak dominan. Bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Kitabul Ilmi ketika membahas masalah ini. Beliau contohkan, dicontohkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, jika ada seorang yang madhabnya Syafi'i, kemudian ada, artinya mayoritas pendapatnya yang dominan dari pendapat-pendapat fikihnya mencocoki Syafi'i. Itu yang dimaksud, dia ini bermadhab Syafi'i. Kemudian dalam beberapa masalah dia tidak cocok dengan madhab Syafi'i. Kemudian dia mengambil pendapat yang dianggap tepat, yang itu adalah pendapat Maliki. Maka apakah orang ini kita sebut Maliki gara-gara dia mencocoki Maliki dalam masail juz'iyah yang tidak dominan? Apakah ini menyebabkan dia jadi Maliki dan keluar dari statusnya dari Syafi'i? Tidak, dia tetap Syafi'i. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang bermadhab Maliki. Kapan kita katakan orang itu bermadhab Syafi'i? Ketika yang dominan dari fikihnya adalah mencocoki fikih Maliki. Ketika orang yang bermadhab Maliki ini merasa ada beberapa pendapat madhab Maliki yang kurang tepat dengan al-haq, kemudian dia tinggalkan dan dia ambil pendapat yang dia nilai lebih tepat dengan kebenaran, dan pendapat tersebut adalah pendapat Syafi'i, maka dalam beberapa masalah, 1, 2, 3, 4, 5 masalah, dia mengambil madhab Syafi'i. Apakah kita katakan orang semacam ini menjadi Syafi'i gara-gara dia mencocoki Syafi'i dalam madhab Syafi'i dalam 5 pendapat? Jawabannya tidak. Maka demikian juga keadaan Ibnu Hajar dan An-Nawawi. Beliau secara jalan beragama, beliau adalah seorang pencari kebenaran, orang yang komitmen dengan sunnah, itulah ahlu sunnah. Nah, ketika beliau ini mencocoki Asy'ari karena ijtihad, dan itu dalam masail juz'iyah, dalam beberapa masalah yang tidak mengandung derivat, masalah parsial yang tidak memiliki turunan yang banyak, maka apakah dengan itu kita katakan dia adalah mubtadi Asy'ari, ataukah dia adalah ahlu sunnah namun punya beberapa kekeliruan karena mencocoki Asy'ari? Tentu jawaban yang benar adalah jawaban yang kedua. Dia adalah ahlu sunnah yang punya kekeliruan, beberapa kekeliruan karena mencocoki Asy'ari. Itu status status Ibnu Hajar dan status An-Nawawi. Ini sebagaimana yang dikatakan tadi disampaikan oleh penulis. Jadi apa sebab? Maka jika orang itu memperhatikan dua hal di atas atau paragraf yang sebelumnya, maka orang yang cerdas akan tahu sebab kenapa para ulama ahlu sunnah tidak menilai mubtadi, sebagian ulama ahlu sunnah yang mencocoki, yang mencocoki sebagian ahli bidah fi masail juz'iyah. Ini yang jadi kata kunci adalah fi masail juz'iyah, karena kecocokan beliau dengan ahli bidah adalah fi masail juz'iyah, bukan dalam prinsip beragama, bukan kaedah dalam beragama. Beliau tidak, Ibnu Hajar dan misalnya Ibnu Hajar dan An-Nawawi tidak memiliki dan tidak setuju dengan misalnya kaedah Asy'ari, kaedahnya Fakhruddin Ar-Razi yang mengatakan takdimul aql ala naql. Dan tidak setuju. Dia menolak jalan ini. Tapi kemudian mencocoki Asy'ari dalam masail juz'iyah, dan itu tidak dominan pada diri beliau, maka ini tidak menyebabkan keluarnya beliau dari ahlu sunnah. Ditambah lagi kesesuaian dengan Asy'ari di sini sebabnya apa? Ijtihad. Dan tadi telah kita bahas. Tidak ada ta'zim, tidak ada tafsik, dan tidak ada tabdi' jika kegantung disebabkan karena ijtihad, bahkan dalam masalah yang itu ijma' ahlu sunnah. Bahkan itu meskipun dalam masalah yang besar, seperti dalam masalah tadi kita contohkan apa? Masalah iman. Ini masalah besar. Maka orang itu dinilai dari jalannya. Seorang itu dinilai dari manhajnya. Maka An-Nawawi adalah ahlu sunnah meskipun dia memiliki kecocokan dengan As'ari. Kenapa? Karena manhaj beliau dalam beragama, jalan beliau dalam beragama adalah manhaj ahli sunnah. Maka kecocokan terhadap ahli bidah itu tidak mengeluarkan beliau dari ahlu sunnah. Demikian juga begitu pula Ibnu Hajar al-Asqalani dan para ulama yang lain yang punya beberapa kesalahan. Seperti Al-Qadhi Syuraih yang punya kesalahan mengingkari sifat ujub untuk Allah, sifat heran untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagaimana kesalahan Al-Imam Al-Barbahari yang mengatakan tidak ada mustahil zalim bagi Allah, yang ini menyelisih akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah mengatakan Allah bisa zalim kepada hambanya, dan Allah tidak mau zalim kepada hambanya. Sedangkan As'ari mengatakan Allah tidak zalim dengan hambanya, mustahil zalim dengan hambanya. Beda kan? Kalau sunnah mengatakan Allah bisa zalim terhadap hambanya, namun Allah tidak mau zalim terhadap hambanya. Sedangkan As'ari mengatakan Allah tidak mungkin zalim dengan hambanya, mustahil zalim dengan hambanya. Maka dalam masalah ini Al-Barbahari mencocoki ahlil bidah. Namun kecocokan beliau dengan ahlil bidah ini tidaklah merendahkan kedudukan beliau sebagai imam ahli sunnah. Kenapa? Karena orang itu dinilai dari manhajnya dalam beragama, bukan sekedar kecocokannya dengan ahli bidah fi ba'dil masail, dalam sebagian masalah. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang. Ketika dia jumpai ada seorang ustaz, ada seorang dai, ada mungkin seorang ulama yang mencocoki ahli bidah, setuju dengan pendapat ahli bidah dan berpendapat dengan pendapat ahli bidah fi ba'dil masail, langsung habislah orang ini. Kemudian berkaitan dengan masalah ini, satu hal yang patut diperhatikan tentang bid'ah seperti apakah yang mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Bid'ah yang mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah adalah bid'ah fil i'tiqad. Adapun bid'ah fi masail amaliyah, ya, maka itu tidaklah mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah. Terhadap orang yang punya bid'ah dalam masalah ibadah dan masalah amaliyah, kita katakan ya, ada padanya perbuatan bid'ah. Dan tidak kita katakan pada dia adalah mubtadi' wa ahlul hawa. Kemudian kapankah seorang itu bid'ah, seseorang itu bid'ah yang seperti apa yang mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah? Maka jawabnya, bid'ah yang mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah ya, ada dua hal. Yang pertama adalah bid'ah fi amrin kulli, dalam bid'ah dalam perkara yang bersifat kulli, bersifat umum, bersifat kaedah am, artinya memiliki derivat yang banyak. Maka jika dia terjumus dalam bid'ah fi amrin kulli, bid'ah dalam masalah i'tiqad fi amrin kulli, maka dia mubtadi. Contohnya seorang yang misalnya mengatakan dia mengingkari, terjemus dalam bid'ah dalam bentuk mengingkari semua sifat fi'liyah, atau bahkan lebih parah lagi, mengingkari semua sifat bagi Allah, maka dia mubtadi. Karena sifat fi'liyah banyak sekali, istawa, turun, datang, dan seterusnya, banyak sekali. Derivatnya banyak sekali yang dia ingkari. Apalagi orang yang mengatakan saya mengingkari semua sifat Allah, maka lebih banyak lagi ya, bid'ah yang dia lakukan, disebabkan karena dia terjerumus dalam bid'ah dalam amrin kulli. Kemudian yang kedua, ya, poin pertama ini ya, berasal dari penjelasan Asy-Syatibi di Al-I'tisam. Kemudian yang kedua, seorang itu keluar dari Ahlu Sunnah ketika dia terjerumus dalam bid'ah yang bid'ah ini masyhur di antara para ulama Ahlu Sunnah sebagai pembeda antara Ahlu Sunnah dan dengan Ahlul Bid'ah. Seorang itu terjerumus dalam perkara yang juz'i, perkara yang tidak mengandung banyak derivat, perkara yang tidak mengandung banyak turunan, akan tetapi perkara tersebut masyhur di antara para ulama Ahlu Sunnah sebagai pembeda antara Ahlul Bidah dengan Ahlu Sunnah. Maka siapa yang tersumus dalam masalah ini, maka dialah mubtadi. Dicontohkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais perkara ini dengan masalah al-khuruj alal hukam, berontak terhadap penguasa. Berontak kepada penguasa, ya bid'ahnya cuma itu saja. Berontak terhadap penguasa, tidak ada derivatnya. Akan tetapi, memberontak terhadap penguasa ini menimbulkan, pemberontakan dan membolehkan berontak terhadap penguasa adalah satu hal yang masyhur di antara para ulama Ahlu Sunnah sebagai pembeda antara Ahlul Bidah dan Ahlu Sunnah. Oleh karena itu, tidaklah kita jumpai buku-buku tentang i'tiqad Ahli Sunnah, akidah Ahli Sunnah, kecuali di sana ditegaskan Ahlu Sunnah tidaklah membolehkan memberontak terhadap penguasa meskipun dia zalim. Ini adalah perkara yang masyhur sebagai perkara pembeda antara Ahlu Sunnah dengan Ahlul Bidah. Penjelasan yang kedua ini berasal dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sebenarnya ada penjelasan yang ketiga yang berasal dari Asy-Syatibi. Asy-Syatibi mengatakan seorang itu keluar dari Ahlu Sunnah ketika seorang itu terjumus dalam kesalahan yang juz'i, kesalahan parsial namun banyak, sehingga karena begitu banyak bisa dianggap sebagai kesalahan kulli. Misalnya dia menolak istiwa, Allah berada di atas ars, menolak Allah itu datang untuk memutuskan hukum, menghisab hamba-hambanya, Allah itu turun dan yang lainnya, dan itu begitu banyak sehingga bisa dihukumi sebagai bid'ah dalam amrin kulli. Namun komentar Syekh Abdul Aziz Ar-Rais tentang pendapat Syatibi ini, pendapat ini dhabitnya kurang jelas, banyaknya nanti ukurannya seberapa. Oleh karena itu yang tepat adalah dikembalikan kepada penjelasan beliau yang pertama, itu jika sampai amrin kulli dan menolak semua sifat fi'liyah misalnya, atau menolak semua sifat khobariyah, atau menolak semua sifat Allah, nah itu baru mengeluarkan dari Ahlu Sunnah. Ini dua parameter untuk menilai kapan seorang bid'ah dan kesalahan yang dimiliki oleh seorang itu mengeluarkan dia dari ahlu sunnah sehingga dia termasuk dalam kategori mubtadi. Ya, demikian sesi yang pertama, kita istirahat 10-15 menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin.